السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, dan tidak ada hama wala fafa. Adwa sudah kita terangkan yang dimaksud adalah masalah-masalah penyakit menular yang diyakini oleh jahiliyah bahwa penyakit itu sendiri yang menjangkiti dengan sesukanya. Maka mereka mengadakan upacara-upacara untuk memohon pada sang penyakit agar jangan datang ke sini, jangan mengenai keluarga kami dan seterusnya. Maka dibatalkan, tidak ada. Yakni keyakinan-keyakinan itu keyakinan batil. Karena seseorang terkena penyakit itu karena takdir dari Allah, karena ketentuan dari Allah. Adapun ketika dia bersama orang yang sakit kemudian ikut sakit, maka itu adalah asbab, sababun minal asbab, salah satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Karena kadang-kadang ada orang yang bersama orang yang sakit juga tidak sakit, berarti kembalinya adalah kepada qada wal qadar. Sedangkan tiarah sudah kita bahas, maknanya tidak ada kesialan pada sesuatu, bahwa ini membawa sial, ini membawa sial dan sebagainya. Sekarang yang akan kita bahas adalah yang ketiga, wala hamah, dengan diringankan mimnya, jangan ditakdirkan, bukan hamah, bukan, tapi dibaca takfif ala sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih, dibaca dengan ringan, wala hamah. Berkata Al-Farra, hamah adalah tayrun min tayril lail, atau tayrun min tayril lail, burung dari burung-burung malam. Salah satu jenis burung dari burung-burung malam yang keluar di waktu malam. Kata Syekh Rahman Al-Syekh, ka'annahu ya'nil bumah, sepertinya yang dimaksud adalah bumah, burung hantu yang suaranya bum, bum, dikatakan bumah. Kenapa Rasulullah mengatakan wala bumah, tidak juga ada bumah? Artinya tidak juga ada hamah, maknanya tidak ada burung-burung malam yang dianggap sebagai berita kematian. Dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi, kanu yatasha'amuna biha, Ibnu Al-Arabi dengan alif dan lam, Al-Arabi. Kanu yatasha'amuna biha idza waqa'at 'ala baiti ahadihim. Bahwasanya mereka menganggap sial, yatasha'am, menganggap ada syu'um, ada kejelekan, jika waqa'at 'ala baiti ahadihim, jika burung tersebut hinggap di rumah-rumah atau salah satu rumah mereka. Yaqul, nanti penghuni rumahnya akan berkata, na'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari, burung ini memberitakan berita kematianku atau berita kematian tentang keluargaku yang tinggal di rumah ini. Jadi mereka menganggap kalau burung itu hinggap di satu rumah, maka di rumah itu akan ada orang yang mati. Maka orang yang rumahnya dihinggapi burung itu, mereka berkeyakinan bahwa dirinya sebentar lagi mati atau salah satu dari saudaranya atau keluarganya akan mati. Faja'al hadis binafi dzalika wa ibtalih. Maka datanglah hadis ini. Rasulullah SAW menafikannya dan menyatakan tidak ada. Enggak ada hama-hamahan. Enggak ada yang namanya bumah kemudian memberitakan berita kematian, enggak ada. Wala safar, dan tidak pula safar. Kalau masalah hama kelihatannya tidak ada istilah, para ulama memahaminya satu makna, yaitu bumah atau burung-burung malam yang biasa dianggap memberitakan berita kematian. Tentunya al-ibrah bi'umumillah, pelajaran yang kita ambil dari keumuman lafadznya, jangan dari kekhususan sebabnya. Walaupun waktu itu misalnya masalahnya adalah burung bumah, kalau sekarang mungkin burung lain misalnya, apakah burung gagak, keak dan sebagainya, ini juga sama, tidak ada. Oh itu, ini alamat ada kematian, bohong, tidak ada. Nabi mengatakan wala hama. Kenapa kok ininya burungnya lain tapi dalilnya wala hama? Karena memang maksudnya sama, tidak ada berita-berita kematian hanya karena hinggapnya burung atau lewatnya burung atau datangnya burung tertentu. Adapun safar, ada istilah di kalangan ulama. Ada perbedaan penafsiran pada beberapa ulama. Yang pertama, dikatakan wala safar dan tidak safar. Bifathil fa, difathahkan fa-nya. Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam Gharibil Hadis dari Rukbah. Annahu qala, bahwa dia berkata, hiya hayyatun takunu fil baqni tusibul mashiyah wan nas. Itu adalah seekor ular atau sejenisnya yang ada di perut atau masuk di perut. Tusibul mashiyah wan nas, akan menimpakan musibah kepada mashiyah wan nas. Jadi penyakit. Apakah hayyah bermakna ular atau hayyah bermakna satu kehidupan atau satu binatang yang ada di perut hewan-hewan ternak, wanna, dan juga manusia. Dikatakan hiya a'da minal jarab indal arab. A'da lebih menular daripada jarab. Jarab, penyakit yang biasa menimpa unta, nanti terlihat belang, setelah belang, bertambah besar belangnya dan kemudian mati. Ini terjadi pada unta, dan kemudian menular. Tentunya dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, menyebabkan hewan lain terkena. Sedangkan hayyah ini yang ada di perut-perut hewan, di perut-perut manusia ini, a'da minal jarab, lebih menular lagi. Sehingga mereka takut dengan makhluk itu tadi, sehingga mereka mengadakan berbagai macam upacara-upacara juga untuk tolak bala dan untuk memohon kepada safar ini agar jangan mengenai dirinya dan keluarganya. Tentunya ini kebatilan dan kesyirikan. Maka diingatkan semua itu tidak ada. Semua penyakit Allah yang menakdirkannya, dan semua penyakit ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Tidak perlu kita membesar-besarkan makhluknya, binatangnya atau bakterinya, tidak perlu. Tidak perlu kita menganggap bahwa ini memiliki kekuasaan, memiliki sesuatu kehendak, bisa mengenakan yang ini, bisa mengenakan yang itu, terserah dia, tidak sama sekali. Makhluk-makhluk tadi, bakteri-bakteri tadi, atau ular-ular atau cacing-cacing tadi, bukan fa'alun bima yurid. Tapi yang memiliki sifat fa'alun bima yurid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Dan Allah lah yang ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Berarti kalau ditafsirkan dengan tafsiran pertama ini, berarti safar sama dengan yang sebelumnya. La adwa wa la fiyarata wala hama wala safar, yang semuanya ini adalah keyakinan bisa menimpakan petaka kepada kita atau bisa memberikan kesialan, penyakit yang dianggap menular, atau benda-benda tertentu yang dikatakan membawa sial, atau yang ketiga tadi burung hantu atau sejenisnya yang memberitakan berita kematian, atau penyakit safar ini. Tetapi ada makna lain yang kelihatannya lebih rajih, wallahu alam. Qala wa ala hadha, pendapat yang tadi, fal muradu bi nafsihi ma kana ya'taqidunahu min al-'adwa, berarti yang dimaksud dengan la safar adalah menafikan keyakinan-keyakinan mereka bahwa penyakit tadi menular dan menularnya dengan sekehendaknya. Ini dinafikan. Wa mimman qala bihadza, yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Ahmad dan Bukhari dan Ibnu Jarir. Ada pun pendapat lain. Wa qala akharun, berkata yang lain, al muradu bihi syahrul safar, yang dimaksud dengannya adalah bulan safar. Wa nafi lima kana ahli jahiliyah, dan yang dimaksud adalah penafian, peniadaan apa yang diyakini oleh jahiliyah dan apa yang dilakukan oleh jahiliyah, finnasi. Dan Allah katakan annasi'u ziyadatun fil kufur, tambahan kekafiran mereka. Kaum jahiliyah itu sudah kufar musyrikun. Ditambah lagi melakukan nasi, maka dikatakan ziyadatun fil kufur, kata Allah. Innaman nasi'u ziyadah fil kufur. Nasi itu tambahan kekufuran. Apa nasi? Yani memindahkan bulan haram. Ini kelakuan-kelakuan musyrikin, kelakuan-kelakuan ahlul bid'ah wa balalah, mengada-adakan kebid'ahan. Bulan-bulan haram yang sudah diharamkan dan disucikan sejak zaman Ibrahim alaihissalam, mereka rubah. Menghalalkan bulan Muharram dan kemudian mengharamkan bulan Safar. Dipindahkannya ke Safar. Ini nasi namanya. Wa kana yuhilluna al-Muharram wa yuharrimuna al-Safar. Mereka menghalalkan bulan Muharram, dianggap bulan halal, boleh berperang di dalamnya, boleh berbuat begini, berbuat begitu, boleh menumpahkan darah pada bulan Muharram. Dan dipindahkan kepada Safar. Yuharrimuna Safar makanahu. Dan kemudian menjadikan Safar sebagai bulan haram, menggantikan kedudukan Muharram. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Yani kenapa mereka kaum jahiliyah memindahkan bulan haram dari bulan-bulan Muharram kepada bulan Safar? Karena dianggap bulan Safar bulan sial. Bulan Safar itu bulan yang membawa petaka, maka di sana saja haramnya. Seakan-akan mereka lah yang membuat syariat, seakan-akan mereka lah orang yang berhak membuat syariat. La haula wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mengatur syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Dan kata Rasulullah SAW, Mekah ini dan bulan-bulan haram sudah diharamkan, sudah disucikan sejak ciptakannya langit dan bumi. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Allah yang menentukan mana bulan suci, mana bulan yang halal, mana bulan Muharram, mana bulan yang halal. Allah yang menentukan, bukan mereka. Apakah mereka membuat syariat? Am syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah? Apakah mereka membuat syariat sendiri tanpa izin dari Allah, tanpa keridhaan dari Allah? Ini mereka mengganti-ganti sendiri bulan Muharram, dipindahkan ke bulan Safar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muhammad ibn Rashid, dari orang yang mendengarkan, dia mengatakan, yaqul inna ahlal jahiliyah yatasha'amuna bisafar. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah yatasha'amuna bisafar, mereka menganggap sial bulan Safar, menganggap bulan Safar itu bulan sial. Wa yaqulun, mereka berkata, inna sya'innahu syahrun mash'um, sesungguhnya bulan itu adalah bulan mash'um, bulan sial yang membawa petaka. Fa'absalan Nabi, maka Nabi membatalkannya. Nabi alaihi salatu wassalam menolaknya dengan mengatakan wala safar. La adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Tidak ada anggapan-anggapan tentang safar, bahwa safar begini, safar begitu, safar membawa sial dan sebagainya. Dan subhanallah, saya kira yang demikian itu adalah keyakinan jahiliyah dulu saja atau di kalangan Arab saja. Ternyata di Indonesia, di Indramayu ada upacara safar. Iya. Karena takut bencana, karena bulan safar bulan bencana katanya. Subhanallah. Hadisnya masih ada dan masih dibaca oleh kaum muslimin. Wala safar. Tidak ada kesialan-kesialan pada safar. Keyakinan-keyakinan tentang safar membawa sial, membawa petaka, membawa bencana, itu semuanya batil. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wala'alla hadzal qaul asbahul aqwa. Kata Ibnu Rajab, sepertinya pendapat ini adalah yang paling rajih dari sekian pendapat. Jadi pendapat yang menerangkan masalah apa makna safar dalam hadis ini. Wala safar. Tadi awalnya kita sudah terangkan pendapat Sufyan Ibn Uyainah dan Imam Ahmad dan lainnya yang menyatakan bahwasanya safar itu satu penyakit atau hayah yang di perut manusia dan binatang-binatang ternak yang lebih menular daripada jarab. Sekarang pendapat yang kedua, dan kata Ibn Rajab, la'alla hadzal qaul asbahul aqwa. Sepertinya pendapat ini adalah yang paling rajih dari pendapat-pendapat yang ada, bahwa safar yang dimaksud adalah keyakinan jahiliyah bahwa bulan safar membawa bencana sehingga mereka melakukan nasi, wa innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, dan nasi itu adalah tambahan kekufuran bagi mereka. Mereka sudah musyrik, kafir, ditambah lagi merubah-rubah hukum Allah. Ziyadatun fil kufur. Qala Ibn Rajab, wa tasya'um bis safar huwa jinsut tiyarah. Dan menganggap sial pada bulan safar itu salah satu jenis dari tiarah. Salah satu jenis tiarah adalah menganggap bulan tertentu membawa sial. Al-man'i anha, dan itu dilarang. Sudah kita bahas pada masalah tiarah. Menganggap ada hari-hari sial, menganggap ada bulan-bulan sial, menganggap ada rumah-rumah sial, menganggap ada tanah-tanah sial, menganggap ada ini sial. Ini mereka menganggap bahwa perkara-perkara tadi yang disebut membawa petaka, membawa sial, membawa kerugian dan seterusnya. Dan dinafikan oleh Rasulullah SAW, la tiarah, tidak ada tiarah. Semua kebaikan dan kejelekan min qada illa wa qadari, enggak ada pengaruhnya dengan angka 13 atau 14. Enggak ada pengaruhnya dengan bulan, bulan Safar atau bulan Muharram. Enggak ada pengaruhnya dengan berbagai macam tempat-tempat tertentu, enggak ada sama sekali. Allah takdirkan terjadi bencana, ya terjadi. Dan Allah tidak takdirkan, maka tidak terjadi. Demikian pula tasya'um biyaumin minal ayyam. Demikian pula menganggap sial pada satu hari dari hari-hari yang ada. Yang menganggap sial pada hari-hari tertentu seperti hari Rabu, yaumil arbi'ah. Disebutkan oleh Ibn Rajab, kayaumil arbi'ah, seperti yaum al-arbi'ah. Hari Rabu dikatakan hari Rabu adalah hari sial. Maka kalau mengadakan pernikahan, jangan hari Rabu. Kalau mau safar, jangan hari Rabu. Kalau mau ini, jangan hari Rabu. Kenapa? Ada apanya dengan hari Rabu? Oh, itu hari sial. Dari mana menyatakan demikian? Tidak ada bulan sial dan tidak ada pula hari sial. Disebutkan di sini dalam takhrijnya atau tahqiqnya bahwa mereka menganggap sial hari Rabu, yastashhiduna bihadis. Mereka berdalil dengan hadis. Hadisnya berbunyi, yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu adalah hari bencana yang terus menerus. Hadisnya maudhu', sangat lemah, bahwa hadis dhaif. Atau hadis lain yang berbunyi, akhiru arbi'a fi syahr yaumun nahsin mustamir. Lebih khusus lagi, bukan setiap hari Rabu, tapi hari Rabu terakhir setiap bulannya adalah hari nahsin mustamir, hari petaka yang terus menerus. Ini lebih parah lagi, maudhu', la aslalahu, palsu ya hadisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dan juga lain-lainnya. Wa kadza ma yurwa fi ayyamil usbu', demikian pula apa yang diriwayatkan tentang hari-hari dalam sepekan. Apakah hari Senin, hari Sabtu dan sebagainya. Seperti ada hadis tentang hari Sabtu adalah yaum makrin wa khadi'ah. Hari Rabu adalah hari makar dan hari penipuan. Yaumul Ahad, hari Minggu. Yaum ghursin wa bina adalah hari menanam dan hari membangun. Wal Itsnain, yaum safarin wa talabur rizq. Hari Senin adalah hari safar dan hari cari rezeki. Wal Tsulatsa, hari Selasa. Yaum hadidin wa ba', hari besi dan hari pertempuran. Wal Arba'a, yauma la akhdha wa la ata', sedangkan hari Rabu adalah hari tidak memberi dan tidak menerima. Ini tidak menjual dan tidak membeli dan tidak memberikan sesuatu dan tidak pula mengambil sesuatu. Wal Khamis, yauma talabil hawaij. Hari Kamis adalah hari mencari hajah, mencari kebutuhan-kebutuhan. Yaumul Jum'ah, yaumul khutbah wa nikah. Hari Jumat adalah hari khutbah dan hari nikah. Demikian dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa haditsun dhaif. Itu juga hadis dhaif. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan tentang hari ini, sial hari ini, demikian, hari baik, hari jelek, tidak ada. Ternyata semuanya dhaif. Sebagiannya lebih dhaif daripada yang lainnya, sebagiannya malah palsu, maudhu'. Wa la yashihu syai'un min hadza, tidak sahih sedikit pun dalam masalah ini. Dalam masalah ada hari jelek, tidak ada. Walhamdulillah, hari semuanya sama. Bedanya kalau ini hujan, besok tidak hujan. Nah, hujan kadang baik, kadang jelek. Panas kadang baik, kadang jelek. Kan begitu, sesuai kebutuhannya. Ada orang yang sedang menjemur kerupuk, tiba-tiba kehujanan, ya jelek. Kan begitu. Oh, ini hari baik karena hujan, barokah. Iya betul, barokah. Alhamdulillah kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujannya jadi barokah. Kenapa ada doa yang menyatakan Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah sayyiban nafi'ah, jadikanlah keuangan yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada suqya azab. Ya Allah, la suqya azab. Ya Allah, jangan keuangan azab. Karena bisa hujan menjadi azab. Demikian pula panas bermanfaat bagi orang-orang yang memang membutuhkan panas, tapi kadang-kadang membinasakan pula ketika panasnya dalam keadaan melampaui kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, yang kita harapkan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita doa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya menjadikan baik kepada kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dikatakan oleh Ibnu Rajab selanjutnya, demikian pula menganggap sial pada hari dari hari-hari yang ada seperti hari Arba'a, hari Rabu. Taka'um ahlul jahiliyah di Syawal, seperti taka'umnya ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah menganggap sial bulan Syawal. Tapi fin nikahi fihi khosfah, sial untuk nikah secara khusus. Jadi kaum jahiliyah mengatakan kalau Syawal itu jelek untuk nikah. Di samping ini adalah muhdats, perkara bid'ah, tidak ada dalilnya sama sekali, bahkan bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Justru Aisyah suka dengan bulan Syawal untuk nikah. Aku dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal, dan dukulnya kepadaku di bulan Syawal pula. Dan aku suka seorang itu menikah pada bulan Syawal. Demikian banyak riwayat-riwayatnya, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam masalah nikah, babnya bab istihbabu tazawuj wat tazwij fi Syawal. Dalam Sahih Muslim babnya berjudul dianjurkan atau disukainya menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Jadi berbeda 180 derajat dengan keyakinan jahiliyah. Jahiliyah menganggap malah bulan Syawal adalah bulan yang membawa sial, khususnya dalam pernikahan. Di dalam Sahih Muslim dikatakan bab dianjurkannya menikah dan menikahkan di bulan Syawal, wastihbabu dukhul fi, dan sunnahkan dukhul pada saat bulan Syawal itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu fi Syawal. Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan banabi artinya ketika diduhuli juga di bulan Syawal. Fa ayyi nisa'i Rasulillah kana ahba 'indi minni, maka siapakah di antara istri-istri Rasulullah yang lebih memberikan atau lebih mendapatkan hawa bagian yang terbesar selain aku? Artinya yang paling diistimewakan di antara yang hidup tentunya adalah Aisyah. Siapa lagi selain aku, kata Aisyah. Berarti Rasulullah SAW menikahi wanita yang teristimewanya di bulan Syawal. Duhulnya di bulan Syawal pula. Kenapa saya katakan yang masih hidup? Sebab ketika yang sudah meninggal itu Khadijah, terjadi istilah para ulama panjang istilahnya. Mana yang lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah? Kalau dengan yang lainnya jelas bahwa Aisyah seperti seri baina sa'ir at-ta'am. Aisyah itu seperti makanan seri di antara seluruh makanan. Dari itu yang teristimewa. Yang kata Ibnu Qayyim, lauknya lauk terbaik yaitu daging, dan makanan pokoknya makanan pokok terbaik yaitu gandum. Dicampur antara gandum dengan daging. Itu seri. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Aisyah seperti seri di antara seluruh makanan. Siapa di antara istri-istri Nabi yang ahdha indahu minni, yang lebih tinggi nilainya di sisi Rasulullah SAW selain aku, kata Aisyah. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tastahib an tudkhal nisa'uha fi Syawal, dan Aisyah suka untuk wanita-wanita itu dimasukinya, yakni didukulinya di bulan Syawal, yakni setelah nikah atau ketika menikahnya di bulan Syawal. Wa hadha khilafu ma kana alaihi ahli al-jahiliyah min at-tasha'um, dan ini menyelisihi apa yang diyakini jahiliyah tadi dari tasha'um. Qauluhu wala naw, tidak pula naw. Di dalam lafaz hadis yang bersama kita tidak ada, tapi lafaz lain ada. Ini lafaz-lafaz lain disebutkan wala naw wala ghaul. Dalam Ziyadah Muslim disebutkan wala naw wala ghaul. Kita akan bahas ghaul dengan naw pada kajian yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.